Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan. Wa sallim tasliman mazida. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bil khusus nikmatul iman dan Islam serta nikmat amal saleh yang merupakan nikmat hakiki, nikmat sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, In tubudu shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Yang artinya, tatkala kamu menampakkan sedekahmu, tatkala kamu menampakkan amal salehmu, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf, setiap amal saleh itu adalah sadaqah. Tatkala kamu menampakkan amal salehmu, baik secara khusus itu merupakan infak dan sedekah maupun amal saleh yang secara umumnya, selama seseorang bisa menjaga keikhlasannya hanya dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan tatkala kamu sembunyikan amalan tersebut, kamu sembunyikan sedekah tersebut yang sekiranya dia adalah infak dan sedekah yang kamu berikan kepada fuqara, itu lebih baik lagi. Faya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Maka ulama rahimahumullah ta'ala ajma'in merumuskan dari sini bahwasanya hukum asalnya dari sebuah amalan itu yang terbaik untuk tidak ditampakkan kepada manusia kecuali yang memang harus ditampakkan, seperti salat Jumat atau seperti haji dan yang lain sebagainya yang memang harus kelihatan. Adapun selain daripada itu, maka hukum asalnya untuk dilakukan dengan sir, dengan diam-diam, hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Fayayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu abdat taqiyil khafiyil ghani. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa kepadanya. Yuhibbul abdat taqi al khafi, hamba yang tidak menampakkan keutamaannya, tidak menampakkan amal solehnya, kebaikannya hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Al-ghani, yang merasa cukup, tidak berketergantungan kepada manusia, tidak berketergantungan kepada makhluknya. Fayayu al-hajurun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak keutamaannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu keutamaannya. Keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Madi'bani ursila fi daribati ghanamin biabsalalaha min hirtil mar' alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, madibani jaian, tidaklah dua ekor serigala yang lapar, yang dikirim, yang datang kepada sekelompok domba, itu yang dia, dua ekor domba, dua ekor serigala tersebut, rakus, dan bisa merusak, membunuh, semua domba yang ada di kandang tersebut atau di tempat penggembalaan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daya rusaknya tidak sebanding dengan daya rusak dua perkara, yaitu rakusnya seorang hamba terhadap harta dan rakusnya seorang hamba untuk dikenal dan dipandang serta dihormati. Popularitas ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallahu yuhibbul abdat taqil khafi. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang selalu diam-diam, yang tidak menampakkan kebaikannya kepada orang lain. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang khafi, seorang hamba yang tidak melihatkan kebaikannya kepada orang lain. Hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Rubba ash'as aghbar madfu'un bil abwab. Lau aqsama ala Allah subhanahu wa ta'ala la'abarra. Ada orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penampilannya tidak meyakinkan. Seringkali kita lihat kusut masai, kadang-kadang kesannya berdebu, dan apabila dia menghampiri seseorang, rumah seseorang, madfu'un bil abwab, seringkali sulit untuk bertamu, seringkali susah untuk dipersilahkan masuk, apalagi untuk berbicara dan mengemukakan suatu pendapat. Dipandang sebelah mata oleh kebanyakan manusia. tidak dinilai oleh kebanyakan manusia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Kalau sekiranya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan kehendaknya, agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengabulkan permintaan dan permohonannya. Walaupun permohonan dan permintaan dia kepada manusia tidak ditoleh dengan sebelah mata sekalipun. Maka bayi ayu al-hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah nikmatnya menjadi seorang yang seperti itu, yang madfu'un bil adwab, tidak dilihat oleh manusia, tidak dipandang oleh manusia, ringan baginya penilaian manusia. Akan tapi tatkala dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan serta merta akan kabulkan permintaannya dan permohonannya. Walaupun tatkala dia memohon kepada makhluk-makhluk Allah, walaupun tatkala dia meminta pertolongan kepada sesama hamba Allah, tatkala mengemukakan pendapat, maka pendapatnya tidak diperhitungkan sama sekali. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah disebut sayyidut tabi'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uwais al-Qarni yaqdumu alaikum rajulun min Murat thumma min Qaran yuqallahu Uwais. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kabarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti akan datang kepada kalian Uwais dari Murad, kemudian dari Qaran, dari arah Yaman, seorang hamba yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Dan apabila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah datang kepada kalian, fas'aluhu ayyastaghfirullah Subhanahu wa taala lakum, mintalah kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat, apabila suatu saat nanti kalian bertemu dengan seorang tabi'in yang bernama Uwais dari negeri Qaran, dari negeri Murad, dari kabilah Al-Qaran, maka mintalah agar dia berdoa kepada Allah agar kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dia adalah sayyidut tabi'in, sayyidut, pemimpin para tabi'in kelak di sorga. Bagaimana ihwal kisahnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelari dia dengan sayyidut tabi'in? Disebutkan di zaman Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ini orang datang dari Yaman dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Kemudian tatkala selesai melaksanakan ibadah haji, dia berkunjung berziarah ke Madinah. Kemudian bagaimana tahun-tahun sebelumnya, Umar rutin bertanya, adakah kalian orang-orang yang dari Yaman, kafilah dari Yaman, rombongan dari Yaman, jemaah haji yang dari Yaman? Kalau sekiranya ada, maka Umar kembali bertanya, adakah sekiranya yang dari Murad? Kalau sekiranya ada yang dari Murad, adakah sekiranya yang dari Qaran? Terus, kalau sekiranya ada yang dari Qaran, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Terus seperti itu, sampai suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberitakan bahwasanya telah datang jemaah haji dari Yaman, kebetulan dari Murad, kebetulan dari Qaran. Amirul Mukminin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apakah sekiranya, dia tanya kepada ketua rombongan, ketua jamaah haji, pemimpin jamaah haji, orang yang terpandang dari kelompok tersebut, adakah kalian dari kawan? Iya benar Amirul Mukminin. Adakah di antara kalian bernama Uwais? Maka tidak ada satupun yang tahu di antara mereka. Dicari, diperiksa, tidak ada yang tahu. Mereka katakan tidak ada. Sampai akhirnya padahal rombongan tersebut ada yang namanya Uwais Al-Qarani. Karena tidak sesuai dengan perhitungan seseorang yang dicari oleh Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, orang yang paling terpandang di kalangan kaum muslimin di masa itu, dan bahkan di mata dunia, yang telah menaklukkan dua kerajaan yang besar, dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Dia adalah Amirul Mukminin. Tentu tatkala dia bertanya tentang seseorang, pasti orang tersebut orang yang terpandang lagi terhormat. Maka tidak ada pertimbangan, tidak ada yang menyangka bahwasanya Uwais Al-Qarani adalah, kalau sekarang itu, juru parkir, tukang yang mengurus onta kendaraan jamaah haji yang dari Yaman tersebut. Dia cuma ditugaskan untuk mengikat onta agar jangan lepas tatkala jamaah sedang beristirahat. Dia cuma ditugasi untuk memberi makan onta, untuk mengurusi kotoran onta. Kemudian ada seorang yang melaporkan kepada Amirul Mukminin, walaupun dengan tidak begitu yakin, ada seorang yang bernama Uwais dilaporkan. Jadi pemimpin rombongan tersebut terus mencari-cari, ternyata ada, tapi tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya. Orang yang dicari Amirul Mukminin Uwais Al-Qarani ternyata hanya seorang juru parkir onta, seorang pemberi makan onta, yang mengurusi kotoran onta, yang tidak diperhitungkan sama sekali, yang tidak pernah diminta pendapat sama sekali, dan bahkan ketua rombongannya pun tidak kenal siapa dengan namanya, yang namanya Uwais Al-Qarani. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in kelak di sorga, pemimpin para tabi'in kelak di akhirat, tidak dikenal oleh manusia, tapi terkenal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perwujudan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul abdat taqil khafil ghani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian dihadapkan Uwais Al-Qarani di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. A'anta Uwais, apakah kamu Uwais Al-Qarani yang memiliki seorang ibu yang janda, yang tua renta? Ya betul. Apakah engkau orang yang memiliki penyakit kulit sopak seluruh tubuhmu? Kemudian kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hilanglah sopak tersebut, penyakit kulit tersebut, kecuali sebesar koin di pusarmu. Ya betul Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin berkata, ya Uwais, aku dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kelak berjumpa denganmu, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau memohonkan aku ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, ya Amirul Mukminin, anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih berhak untuk agar aku meminta kepada engkau agar Allah mengampunkan dosamu. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini karena pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian rombongan tersebut bergegas untuk meninggalkan Madinah. Menuju Kufah, sebuah kota yang ada di Irak. Kemudian Amir Mu'minin menawarkan suatu tawaran. Engkau wahai Uwais, aku akan tuliskan surat kepada Amir Kufah, Gubernur Kufah, agar engkau diletakkan, diposisikan dalam satu posisi atau diberikan fasilitas yang semestinya. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, kuntu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Wahai Amirul Mukminin, aku ditempatkan di keramaian manusia seperti manusia yang lain, tidak dikenali orang, tidak dipandang orang, tidak dilihat orang, lebih aku cintai. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyid Tabi'in, pemimpin para Tabi'in, Uwais Al-Qarni. Bagaimana kita lihat, adalah orang yang tidak sama sekali terpandang, adalah seorang yang tidak sama sekali ditokohkan, bahkan adalah seorang yang tidak sama sekali dihiraukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan Nabi Rasulullah SAW katakan, dia adalah Sayyidu Tabi'in, pemimpin para Tabi'in di akhirat kelak. Wa ya ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sifatul khafa, sifat yang tidak menampakkan keutamaan kita kepada orang lain. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu keutamaan kita di sisinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum, wa fi riwayah wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat tampilan luar kalian, tidak melihat wajah kalian seperti apa, tidak melihat fisik kalian seperti apa. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat seseorang dari hatinya, sebagian riwayat beserta amalannya. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, At-taqwa hahuna, wa asyara ila sadri 3 marrat. Hakikat takwa di sini, hakikat takwa itu di sini, hakikat takwa itu di sini, hakikat takwa di dalam hati. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Itulah samaratul ikhlas, buah daripada keikhlasan, sehingga sama baginya as-sir wal alaniyah, di hadapan orang maupun tidak di hadapan orang, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama baginya dipertimbangkan orang ataupun tidak dipertimbangkan orang, sama baginya. Kita kenal Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dikatakan oleh ulama ma yafdulu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bisuhbah. Sebagian ulama ada yang menilai tidaklah sahabat Rasulullah SAW lebih afdol daripada Abdullah bin Barak, kecuali dengan persahabatannya saja dengan sahabat Rasulullah, dengan Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya di dalam sirahnya, dalam terjemahnya, bahwasanya Imam Abdullah bin Barak itu imam dalam permasalahan hadis, imam dalam permasalahan ilmu fiqh, imam dalam permasalahan jihad, terdahulu dalam berjihad, imam dalam permasalahan haji, setiap tahun dia haji, imam dalam permasalahan infak dan sedekah, imam dalam permasalahan dakwah, imam dalam permasalahan khisalul khair, imam dari semua sisi-sisi kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan ma yafdulu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma yafdulu ashabu Rasulullah sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bisuhbah. Tidaklah para sahabat Rasulullah SAW lebih utama darinya kecuali dikarenakan sahabat, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah kisahnya, ya, dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dengan Ali bin Madini dan yang lainnya, seorang yang terpandang sebenarnya di kalangan para ulama. Seringkali dia menyatu dengan orang lain, seringkali dia menyatu dengan rakyat kecil. Suatu hari dia haus, hendak minum, kemudian dia ikut melebur di kerumunan orang yang antri. Kemudian karena orang tidak kenal, dia didorong-dorong sehingga hampir maju, dia dorong lagi sampai belakang. Hampir sampai, didorong terus sampai ke belakang. Padahal dia adalah seorang imam. Seringkali dia menutupi mukanya. Apa katanya? Seraya tersenyum dia berkata, mal aisu illa hakada. Hidup yang indah itu seperti ini. Hidup yang indah itu hidup yang natural seperti ini. Kita menyatu seperti orang lain, walaupun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dikenal oleh orang. Padahal dia imam dari semua sisi-sisi kebaikan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ikhlas dalam semua keadaan, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbahagia di dunia dan akhirat, menjadi ringan apa yang menjadi yang memberatkan kebanyakan manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وأقيموا الصلاة.